Gusti Allah iso ae ngekei rezeki nang sampean, sampean gak ada kerja iso, tapi ngono iku kok gak nikmat kanggo sampean. Kangelan sik baru nampa hasil, enak ngono. Mangkane ceramah sik baru nampa. Manusia itu punya watak suka menikmati hasil karyanya sendiri. Seneng menikmati hasil karyanya sendiri. Kangelan sik lagek nampa iku seneng, nek gak kangelan iku gak enak. Ayo saya kita bedeki, tak bedeki sampean jawab, sampean jawab, sampean jawab. Halo. Ayo sampean seneng ndi, pilih ndi? Gak lapo-lapo, moro langsung duwe anak. Terus lapo-lapo dhisik, lagek duwe anak, seneng ndi? Ya seneng lapo-lapo dhisik, wong sing enak iku lapo-lapo nih. Ngono sik dicetakno lapo-lapo apa sih? Wes gak ada lapo-lapo, moro langsung duwe anak ngono. Gak enak ngono iku. Ya enak lapo-lapo dhisik, rengkosan ngono iku. Lagek duwe. Manusia itu punya watak senang menikmati hasil karyanya sendiri. Ayo ibu-ibu sampean seneng ndi ngramut anak hasil karyane sampean dhewe karo ngramut anak hasil karyane wong liya? Ya seneng ngramut hasil karyane dhewe masih openceng-penceng. Penceng olah hasilnya dhewe. Ngono lho, pesek olah hasilnya dhewe. Halo. Pesek manis kok. Ngono, Bu. Paham mboten? Mangkane sampean dikongkon kerja. Apa satu? Sampean cek oleh ganjaran, mergo kerja iku ibadah. Nek kerja oleh ganjaran, nek gak kerja gak oleh ganjaran. Tapi tetep mangan, nek perkara mangan tetep mangan, aja kuwatir. Anggitmu nek gak kerja terus gak iso mangan. Yo gak. Mas yo gak kerja, tetep mangan janji sik urip. Wakeh kan wong gak kerja nyatane yo mangan. Lah rek cilik-cilik kerja apa? Yo mangan kabeh. Nek perkara mangan, malah ana wong loro nemen wis parah gak iso lapo-lapo, karek urip matane tok plorak-plorok. Ngono ku nang sebelah-sebelah yo wakeh jajane yo. Lah iya. Sing seneng yo sing nunggoki. Andek sing nunggoki pinter gayane takon kapan ana jajan enak wis sing loro ditakoni. Iki dipangan tak gak? Nek gak dipangan yo karoane. Lemu sing nunggoki. Sampe sing loro pesen, emoh ditunggoki wong iku. Kerja iku ibadah, lek rezeki iku jatah. Ngono lho. Oh, kerja iki gak nentokno rezeki anggitmu lek lek kerjane semangat rezekine akeh dadi wong sugih. Nek kerjane males kene titik dadi wong melarat. Enggak, sugih melarat itu gak ditentukan oleh kerja. Sugih melarat iku pawaan. Ana sing pawaan soge, ana sing pawaan melarat. Wong iku nek pawaan soge, masih nyambut gaene santuy. Kaya gak temen duwe toko situk ditunggoki ditelateni. Iso bangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga haji. Anjen pawaan soge. Nek pawaan melarat, masih nyambut gawe polae gak karuan kaya gabintri, sikil gawe sirah-sirah gawe sikil budal kodanan mulai kepanasan. Maju mundur ngetan ngulon riwariwi mundar mandir mobat mampet moncat macet mosak masik morak marik kalang kabut nibo tangi golong komeng jongkir walek ngamal nope sak pirang-pirang pergi pagi pulang petang poyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelirak pelirik pendelak pendelik peletak peletik penculat penculot perang prung praktek penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa saanane penggawian lo dilakoni. Yo tani, yo dagang, yo mblantik, yo maklaran, sampai golekno bojo wong. Pawaan melarat yo tetep melarat. Ngono lho. Pawaan tunggale lemu kuru iki lho. Ana pawaan lemu, ana pawaan kuru. Lek anjen pawaan lemu, mas yo mangane tewiti, yo tetep lemu. Lha iku kudung kuning iku. Iku nek diet yo gak karuan iku. Yo senam, yo ngombe pelangsing. Tapi tonton malah gak ada geret-geretane ngono. Bunder ser. Anjen pawaan lemu. Lah wong iku nek pawaan kuru masih mangane wakeh ya tetep kuru, gak kira iso lemu, paling isone ya mek atos ngono. Engko nek wis metu ya gembuk maneh. Mangkane lek nyambut gawe, kerja iku ibadah, gelem kerja oleh ganjaran. Nek rezeki iku jatah, sak pira jatahe terserah sing jatah Gusti Allah. Ana sing dijatah wakeh kaya aku. Terus ana alam menengo. Ana sing dijatah titik kaya sing keplok iku. Saman kok koyok kudu gak terima ngono sih, Bu. Kari ngrungokno apa. Ngono lho. Cek iso men Saman iku cek iso menikmati hasil. Mangkane dikongkon kerja. Mari soro oleh hasil nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kula sampean dikongkon ibadah. Iku supaya iso menikmati ganjaran teko Gusti. Umpama sampean gak ibadah Gusti Allah ya gak apa-apa. Wong sak donya le umpama gak ana sing nyembah Gusti Allah babar pisan, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tidak mengurangi derajate Gusti Allah. Lah apa nek dikongkon ibadah, yo cek ngrasakno nikmat. Kamu wis padha menenge. Nah, teorine kaya sing tak omongno biasae. Ibadah iku sak isoe nang dilakoni, sak isoe. Lek gak iso, diisak-isakno. Engko suwe-suwe iso. Iku rumus iku menungso. Nek dimenno suwe-suwe dumunung iso. Menungso. Lek dimenno suwe-suwe dumunung iso. Iki jenenge ilmu otak atik matuk. Sak Indonesia sing duwe cuma aku. Mangkane yo larang. Murah ya jok ngundang aku. Undangan mudinmu dewe. Nang kon ceramah. Talurahmu kon ceramah dewe. Wayahe bahasa Indonesia. Sambutane mbulet e kata-katane. Ngono kok iso dadi lurah ya. Loh, ancen pawaan ngono lho, masih gak pati pinter yo. Ancen pawaan ngono lho, menang bejo. Menang bejo. Lek pintere yo gak blas. Wong iki ditontok teko omongane ketara, wong kok pinter tagak ngono kok omongane lho wis ketara. Lek mau yo gak ketara pinter blas. Ajur yo wis kok. Anjene niat takjur. Yang ngelatih mentale lurahmu iku watak. Nek gak kuat ya aja dadi lurah. Lho, dadi lurah iku kudu siap ajur. Ono apik sak pirang-pirang, gak ketok Pak Lurah. Apike sampeyan ning warga sampeyan gak kira ketok, tapi elek titik langsung dadi masalah. Mangkane aku moh kon dadi lurah moh. Males aku ngene tak telateni wis renes kok. Temenan. Dadi lurah iku apik kaya apa? Gak ketok nang warga, tapi ana elek titik langsung. Oh ngono iku. Apa maneh duwe ingon-ingon model ngene iki Pak Lurah, Pak Lurah. Iki nek gak saking sabar-sabare lurah ngono wis. Mbok ya dijunjung ya dijretno ngono ku. Dijretno terus wis aken. Munggah ta. Enek dene munggah aku modon ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadahku sak isone ae. Nggih, aman salat, nang salat sak isone. Gak khusuk yo wis nang salat. Engko dikhusuk-khusukno suwe-suwe iso khusuk. Wong sing saiki salate khusuk iku kawitane biyen yo gak khusuk. Tapi dikhusuk-khusukno suwe-suwe iso khusuk. Dadi sampeyan lek kate salat aja ngenteni khusuk. Wong boro mbamban kate salat ngenteni khusuk. Yakin gak sito? Soale potongamu gak tahu khusuk. Gak khusuk yang wis nang sholat ta. Terus dikhusuk-khusukno. Gak apa-apa gak khusuk. Pertama oleh melungker to. Allahu Akbar. Sapa-apa wis. Lumayan oleh melungker. Terus belajar, belajar, belajar dikhusuk-khusukno. Ya mulai teko niat. Usen. Usen. Us us us us. Us us usen. Apa-apa melungker neh Allahu Akbar. Dikhusuk khusuk ngono. Engko suwe-suwe lah iso khusuk. Nah lurahmu pertama dadi lurah anggit meneng iso ngono. Yo gak iso tapi diisak-isak ngono. Nyatane saiki yo iso. Ngono lho. Sampeyan ngaji ngene iki gak paham. Gak paham yo wis. Nang ngaji ae. Ngono. Ana wong guyu, melu guyu. Kan nek wis mari takono, apa sih sing diguyu mau lah. Apa-apa, mesti oleh barokah kok. Wong ngaji ku prinsipe padha karo tanduran. Tanduran niku sing penting gelem diencepno. Tanduran kok gelem diencepno? Engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah. Wong boro mbamban nang gelem diencepno nang pengajian. Mesti karo Gusti Allah ditukulno kembang rupa ilmu manfaat. Ditukulno godhong rupa rezekine lancar. Ditukulno buah rupa uripe barokah. Tanduran yang gak gelem diencepno, nek gak garing mesti bosok. Wong boro mbamban yang gak gelem diencepno nang pengajian, nek gak garing mesti bosok. Masya wonge ketoke soge selidikono bosok. Temen adek gak gelem dukung pengajian, gak gelem teko nang pengajian, bosok. Walaupun soge ketoke tok hiburan kanggo sing melarat-melarat. Nanti ono tanggamu kok soge, omahe tingkat nang wapi, ngono. Saman lewat ya dihibur atine. Bosok. Ya Allah. Saman zikir. Wis nang zikir sak iso e. Gak ngerti artine, gak popo zikir terus. Gak ngerti artine, gak popo zikir terus. Ngertimu gak penting. Penting ngertimu gak penting. Sing penting ngertine sing mbok dikiri. Sapa? Gusti Allah. Gusti Allah sing mbok dikiri ngerti karepmu kok. Ngono lho. Sampeyan no, sing mimpin dikiri kadang-kadang ora ngerti artine kok. Cuma asengane wong yo menggaya kaya-kaya paham padahal asline yo yo mek oleh gayane tok. Gak apa-apa terusno nek dikir. Selawatan gak roh maknane. Gak apa-apa terusno nek selawatan. Mesti oleh syafaate Kanjeng Nabi. Oleh rahmate Gusti Allah. Ngerti artine gak apa-apa. Nek wong sing seneng selawatan-selawatan yo gak mesti ngerti artine. Pemane arek-arek sing ngomong ngene. Yo oleh gayae tok. Iki mau lho sing melantunkan selawat iki. Presine koyo yuk-yuk. Boloe Mas Aris ngono. Actinge ate ana sikile ngene. Ngene. Iku yo mek menang gayae tok. Takon ana artine lak gak roh. Ekspresine koyo menjiwai menghayati. Rabbata aina ya syauqan. Artinya apa Mas? Mbuh. Wa lin tayyibata dzarfa ta'ishqan. Maknane apa? Garuh-garuh. Fa antaitu ila habibi. Maknane apa? Garuh-garuh. Bahda ya qalbu wa rifqan. Shalli ala Muhammad. Maknane apa? Garuh. Assalamu alayka ya. Takon ono artine apa? Garuh. Tapi gayane yo. Tak apa-apa. Ini kan saya ngerasa nih. Enak ya suaranya. Jadi kan. Ayo gak ngaku, gak ngaku. Gak enak ya gak laris omonganmu. Lanjut mau wis mari selawatan kok aku selawatan mau lah gak payu. Wis ana wilayahe dhewe-dhewe, ana wilayahe dhewe-dhewe. Aja ngrebut wilayahe wong. Mangkane aku sambutan kepala desa, aku wis teko. Mau mudun teko mobil aku. Tak rungokno. Aku menghargai beliau, tak enteni samarine sambutan. Ngolek beliau seenak-enake sambutan, aku wis dikawal ben tetet mesti gopo terus modon. Makane aku mau modon tak rungono teko mobil. Nomor loro ambek tak rungono kata-katae. Untung mek ngono tok sambutane. Kok umpama dekne sambutan atik dalil, tak tinggal mulih, Bang. Iku wilayahku kok diserobot. Untung gak ndalil. Atik ndalil tak tinggal mulai temen. Ya wis diceramahi karo lurah kok. Ngono. Do karo aku mau ngrebut wilayah dekne. Kaya ngene iki aku kenerangno pajak, gak kudu wong wilayah dekne. Makane lurah nek cerdas iku sambutan gak atik kakean tangkem, gak atik kakean ngomong. Kowe namungga, para warga sing rukun dijaga keamanan, kebersihan lingkungan, ojo lali pajeke nang bayaren. Assalamualaikum modon wis ngono ae. Gak usah kakean ngomong. Soale wong sakmene akeh iku sing dinteni duduk sambutane lurah. Coba gak ngenteni aku. Ya wis buyar ket mau. Lurah kaya sambutan ijen. Ngono. Wis ana wilayahe dhewe-dhewe. Sampeyan maca Quran terus nek maca sak isoe. gak paham artine, gak apa-apa. Terus ae nek maca Quran. Engko suwe-suwe dipahamno ambek Gusti Allah. Padha karo ngene ya. Saman iki wong Jawa gak ngerti basa Madura. Lha kok urip nduk lingkungane wong Madura. Saman diomong karo wong Madura gelem wis gembul ae ambek wong Madura. Engko saman suwe-suwe paham karepe wong Madura walaupun gak iso ngomongno. Ngono lho. Kula ini mboten saged bahasa Inggris, jujur. Tapi sering diundang ceramah nang luar negeri. Barane pamer ya wis. Ayo bukaan YouTube Anwar Zahid Korea Selatan, kok nak metu. Ha golek ana Kapolsek Korea Selatan gak kira ana. Oh ya wis ngutek nang Pakis iki. Halo. Lah iya mangkane Kapolsek anyar. Wis tak tungakno nang AKP dilungkas. Ngono wis promosi jabatan gampang. Ten boten nang ngrungokno wis. Ini, kula mboten saged bahasa Inggris. Isoku bahasa Inggris omek loro, yes karo no. Modalku yang iku nang luar negeri. Pokoknya gratis, yes, bayar no. Aku gak iso ngomong no, tapi aku ngerti karepe nek ana wong ngomong. Ngono lho. Mergo kulino. Maca Quran yo ngono. Padha karo ibu-ibu sampean duwe bayi cilik, wis suwe nek bayi iku cilik, gedhe yo lurahmu. Terus bayimu iku sampean gak omong-omongan. Ayo dijawab, sampean paham omongane bayi niku mboten? Gak paham kok. Gak paham ya wis gak apa-apa, jangan ngomong terus. Engko suwe-suwe sampean paham karepe bayi, walaupun gak paham omongane. Duwe bayi dijak ngomong, ibuke gak paham terus ngamuk-ngamuk. Dijak ngomong gak kena dipahami. Ngomong apa ngene iki? Wis males ngomong karo awakmu. Akhirnya gak dijak ngomong balas. Ya bisu anake. Gak paham ya wis nang jangan ngomong. Engko suwe-suwe iso paham karepe bayi dan itu terbukti Bapak Ibu jemaah sekalian. Rata-rata ibu iku iso memahami karepe bayine kok. Bayine turu dibokno bengi-bengi, ngelilir mbek sikile mancal-mancalno. Nangis. Ngono kuwi ibune yo paham karepe kok. Pipis iki anake. Pipis yo mangkane nangis. Lah pipis kok. Berarti njaluk ganti popok. Paham. Diganti popok temen. Yo angler turune. Engko gak suwe terus ngelilir maneh. Ambek setengah nangis iku tangane noblek-neblek nang dodoe. Apa apa apa apa apa. Ambek apa apa apa apa. Apa apa apa apa apa apa. Ngono ki ibuke yo paham karepe kok. Ngelak ya sayang. Ngelak sayange. Loh, berarti njaluk pentil. Ngono ku terus dijokokno, diterogoh srok. Diodos terus diuntir wer. Iki ana jurus e, Mas. Anggitmu syukur njokok ngono ae. Ana jurus e. Pertama diodos srok. Rogo sret diuntir. Aku ngene iki penelitian. Paham karepe, meneng ngono maneh. Bayine dibukno, lah kok glebakan. Glebak nengen, glebak ngono kelipan. Mbek guyu, glebak nengen. Ah, glebak niku. Ibuke paham karepe kok. Jaluk adik ya. Paham langsung geleki bapake yo paham mangkane ana wong alim kok sregep maca Quran bakal alim lesane alim atine ana wong goblok tapi sregep maca Quran masyaallah ya tetep goblok tapi atine landhep digawe ngono ampe Gusti Allah sampe nek wis iso nglakoni ibadah sak isoe ngono iku engko akan tumbuh rasa seneng. Seneng, seneng, seneng, seneng, seneng. Mergo kulino. Halo, ala bisa karena biasa. Jari wong Jawa, witing tresno jalaran songko kulino. Bahasa Inggris e witing traison jalaran songko kulaisen. Lah sak karepku sing ceramah aku kok. Nek wis ngono, manut nang perintah-perintahe Kanjeng Nabi, manut nang Gusti. Nah kula sampean nang Kanjeng Nabi ku dikongkon manut tok. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Lek anjen awakmu ngaku seneng nang Gusti Allah, manut aku. Nek gelem manut Kanjeng Nabi ya apa? Yuhibbukumullah. awakmu disenengi Gusti Allah. Gak mek ngono tok. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu di ngapura Gusti. Alhamdulillah. Anjene wong lek manut iku disenengi. Apa ae lek manut iku disenengi. Sak pira sayange Allah nang sampeyan, ya sak pira kadar manute sampeyan nang Gusti Allah, semakin manut semakin disayang. Sampeyan lho duwe anak nang manut nang wong tuwa, mesti sampean sewayang ambek anak iku. Dikongkon yo berangkat, dipenging yo mandek. Sewayang. Duwe anak nang gak patek manut, wong tuwa yo gak patek sayang. Anak nang dawablek gak manut blas, wong tuwa gak kudu ngreken. Yarno. Ngene apa nggih? Ana wong lanang ya. Duwe bojo masih rupane gak pari ayu tapi manut, sabar, setia, jujur, ikhlas, neriman, masya Allah. Wong lanang ya sawayang duwe bojo ngene kudu ngingoni ya wis mbuh lah dirambak-rambakno godhong pring ta gelek-gelekno damen mergo manut. Duit-duit piro lo gak eman wong lanang mergo bojone manut kekno kabeh sawah saparine kekno. Ayo nyaut, sawah saparine kekno, kandang sak sapine kekno, garasi sak mobile kekno, toko sak isine kekno, omah sak isine kekno, katok sak isine kekno, kekno kabeh yo eling manute iku lho. Wong lanang duwe bojo rupane wayu tapi gak manut. Angger dituturi mbantah, diomongi mbeweli, nyelatuan sisan. Males ngingoni. Di duit eman ate dikekno. Antuk gawe nang warung, mulane aja kaget ana wong lanang luwih kerasa nang warung timbang nang omah. Mergo sing wedok gak manut, males ngingoni. Apa maneh duwe bojo rupane wis welek cilik ndik metekel kunting jembauris. Neng gak manut sisan wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya Allah, wong wedok ngono iku kuber ae le kesuwen. Masih gak pati ayu lho Bu nang manut. Wong lanang sayang loro titik ae wong lanang gopoh lek nambah eno. Temen ya. Cuma pusing kepalanya. Wong lanang wis gopoh pisan. Yang kamu sakit yang panggilan kekinian. Jerene sing wedok, "Enggak, aku enggak kenapa-napa. Kok kelihatan butet? Pasti kamu sakit." "Enggak kok, Mas, aku enggak kenapa-napa. Yuk ke dokter yuk." "Enggak, aku enggak kenapa-napa." "Enggak, kamu enggak boleh sakit. Tahu enggak? Tubuh kamu itu tubuh aku juga." Alah sing tuwa gak ada melu guyu koyo paham-pahammu. Masamu udah lewat, Mbah. Wong lanang gopol yang nambah no, cuma pusing tak tidak neng jalis, masih bayari larang yo gak eman, mergo eling manute ku mau lo. Halo, dilanjut. Tapi lek gak manut masih ayu, ya Allah, loro males nambah no, malah seneng sedengan nih beneran nek lorong ini, waras yang gatal no ati terus, nek gering ini kan merdeka wong lanang, no, gak kudu nambah no, coro nambah no yo. Yus, tadi nang dokter eman dan tadi nang puskesmas. Nah, padahal penyakitnya lumayan parah nih, digowo nang puskesmas dikasih obat gombyokan. Yo gak kira waras. Wong puskesmas iku sing katane pusing, kesel, masuk angin. Niku sing cocok digowo nang puskesmas. Pusing, kesel, masuk angin. Tipes gono puskesmas, mumbul-mumbul. Manut iku ana sing manute temenan, ana sing gak pati temenan. Manut temenan niku. Gatek. Astok. Manut temenan niku gak mikir enak ta gak enak. Masih yo gak enak lek iku perintah lakoni. Masih yo enak lek iku dipenging dilarang tinggal. Iku jenenge manut temenan. Nek enak aku yo gelem, nek gak enak aku yo moh. Duduk manut niku, manut grobyok niku. Wong iku lek manute manut level atas, manute tingkat tinggi, tak patuh. Gak mikir enak ta gak enak. Masih gak enak lek diperintah ya dilakoni, masih enak nek dilarang ya ditinggal, iku manut. Ben wong iku nek manute level atas, Bapak Ibu jemaah sekalian, semangat menjalankan ibadah. Gak ada kata males, gak ada kata berat. Ngaji yo semangat, nanti ae berangkat pengajian, berangkat sop semangat. Lagi weruh ana sepanduk, ana pamflet, ana baliho lho, diwaca tulisane, "Hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama Bu Sepon. Bersama Bu Sepon. Iku wis sopeneng semangat. Kapan iki yo? Nang Borombaban. Kapan iki? Oh, tanggal piro yo? Tanggal 23. Ayo ayo ayo, ayo berangkat meneh gawe rombongan, ayo berangkat. Ngono, padahal sik tas weruh ana pamflet, ana banner, ana baliho. Tulisane ngono iku. Ambek ana fotone Bu Sepon. Fotone sing jelas dudu fotone lurahmu. Yo gak mayokno. Mas yo ngaku ganteng ngono iku coba apa fotoen nang guwedekno dolen no pasar suwe payune. Jur yo wis kok. Pokoke sak elingku. Kalae ngaku ganteng. Zaman aja ndek bayangno aneh-aneh bayangno lurahmu tepak loro untu ngono. Itu Mas yo ganteng penceng-penceng. Erot-erot. Modelnya kayak buang gak karo gantengnya. Ya Allah, ini kita pada karo kampanye loh Pak Lurah. Ini sama periode berikutnya itu suwena. Yang penting Allahumma sholli ala Muhammad. Uang nek gak pati mana tuh weruh no sepanduk no bender no baliung malah mangkel loh. Ngini lho ngebek-ngebek embong. Woi woi uang liwat. Anjane gak seneng. Anjane gak seneng. Masih omae parek ambek lokasi ngajian yo gak berangkat. Milih kelon. Oh, adem-adem jare. Wong iku nek manute level atas yo patuh temenan. Ibadah wenteng. Krungu azan mesti ndrodok atine. Gemeter wong Al-Qur'ane ngono. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya gue lek manute temenanan mendengar sub nama Allah aja udah gemetar. Salat ya semangat. Apun ten nggih. Salat subuh iku salat sing paling abot, nggih mboten? Nggih to modele. Lah ngono lo jujur. Berarti kan padha ambek aku. Ancene yo salat subuh iku salat paling abot. Tapi kanggo wong sing manute level atas, enggak ada kata berat. Ini mikir. Baru salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Iku ae nilaine khairun minat dunya wa ma fiha. Luweh api timbang donya sak isine. Baru salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat iku lho Bu. Iku luweh api timbang donya sak isine. Apa maneh salat subuhe sak pira ganjarane? Apa maneh dilakoni berjamaah pira ganjarane? Mangkane begitu krungu azan ndrodok atine. Jangankan azan. Baru mendengar tarhim berkumandang ke Masjid Baitul Mukminin. Krungu tarhim. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ini lek tarhim lek enak ngoten to nggih. Percaya wong kaset. Enggak enak ya apa jane sing diputer kaset to. As-salatu wassalamu alaik kaset itu. Bareng azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Mulai gak kurungu tarhim ya hati ini tok tok tok tok tok tok. Ya Allah, subuh ini kate ketemu Gusti Allah, kate ketemu kekasih, memenuhi panggilan kekasih yang sangat dirindukan. Pemaneh nganti wis azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih. Lurahmu gak kira iso ngono. Masyaallah, sop pemangat. Kurung wadah langsung cerekal tangi. Biasanya sing tangi dhisik ku ibu-ibu. Wae pancene yo. Wis azan iki dene langsung digugah sing lanang. Ya, ya, ya, ya, ayo subuh, subuh ya, subuh. Lanang mulet apa dek imbuh. Njenengan ora gendang. Langsung ketok mau urang-uring subuh, subuh, imbuh apa? Subuh. Ayo nang jedhing, iki landuk. Iya iya tanduk. Kupinge kadung error. Eh sembuh. Apa maneh kate? Wis krungu azan ngono iku ya geragapan cepet nang jedhing wudu persiapan berangkat nang masjid. Sok semangat nang berangkat nang masjid. Ini gak pati manut krungu azan iso murang-muring. Allahu akbar, Allahu akbar. Gak jawab malah murang-muring. Azan meneh, cangkeme sapa? Oh, azan-azan ae. Seneng ayo, kan nang masjid yo sungkan ngene iki. Ya nang masjid tapi mergo sungkan tong mlakune gak semangat blas klewes, klewes. Ditakoni tonggo, nanti cak, jit. Nek jawab mek separo, jit. Tok masjid iki gayane yo gak padha. Nek sing Lek sing manut temenan level atas, oh semangat to. Dia berusaha cari soft awal. Adik wis diikomati. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masjid kene lek komat yo ngono modele. Epret. Apertoyo blas. Masjidmu kok mati ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya shalah, ya falah, qataqamat shalah, qataqamat. Mentolong jongkrokno. Iki nek wong sing manute level atas, langsung cari soft awal. Golek afdol, dia sikap sempurna. Temenan. Khusyuk, khudu, tawadhu, dingklu, pandangan ke tempat sujud sesuai komando imam. Allahu akbar. Dek ini langsung melu. Allahu akbar. Kira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukrata wa asyina. Ngono. Aneh sih gak pati manut ya sak genai. Allahu akbar. Sholatnya ambil ndut, ndut. Aminnya ayo lo seje. Yang manutnya teman kan sesuai nadanya imam. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Manute temenan, nek gak pati manut ya. Amin. Pemeneh rokok ijan ketara temen. Nek sing manute level atas yo. Allahu akbar. Subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim. Nek gak pati manut ya. Wah. Yo yo bendino kok ngene ya. Uang bendino dikongkon entul-entul jadi-jadi duli-guli gendut-gendut tangi yo ngono meneh. Entul-entul jadi-jadi duli-guli gendut-gendut. Engko tangi ngono meneh. Entul-entul jadi-jadi duli-guli gendut-gendut. Gusti Allah gak duwe acara liyane piye. Ya Allah, ya Allah. Eh, Bapak Ibu, lek wis manut temenan iku kok tak antemi lho. Ngono kare ngrungokno. Ancane wong wedok kadung krasa enak iku. Karep yo terus, terus. Yo kono nang ngisor sing nang ndukur iki. Yo dengkleh nuruti. Kok lek wis manute temenan iku koyo sampean lara nang periksa nang dokter. Iki kok mung manut sampean nang dokter. Iki napa nggih? Tak atik bantah. Ya apa-apakno lo manut, diewek-ewek ya manut. Dikeki obat model apa ya manut. Masa kok milih dhewe. Periksa dokter kok milih dhewe. Pak dokter, kula ana di obat sing niku lho Pak dokter. Sing kerlip-kerlip kuning niku nggih. Kalih sing ijo. Yo enggak. Malah njaluk dipilihno dokter. Manut pilihane dokter. Mari diperiksa dokter nang ditakoni, Bu. Butuh obat napa mboten? Nggih Pak dokter, cek cepet waras. Nyoki lo milih dhewe. Purun mboten? Ya mboten. Ya manut pilihane dokter, njaluk dipilihno dokter. Nek kula sampean hubungan ambek Gusti Allah mesti ning ngono. Urip iki manut to pilihane Gusti Allah. Njaluk dipilihno Gusti Allah, mesti bener. Ah wong borong bamban modele milih-milih dhewe. Buktine sampean lek ndonga lak milih dhewe. Ya Allah Gusti, nyuwun rezeki lancar, nyuwun duit sing kathah ya Allah, nyuwun tanah sing ngombo ya Allah, ya Allah nyuwun kendaraan sing apik, lak milih dhewe sih, ya Allah nyuwun bojo sing kaya Anwar Zahid. Sing ngomong huhu le padahal asline ya kepingin. Iku lak mele dhewe sejenenge. Iku padha karo wong mara dokter. Dokter kula nyuwun obat sing niku nggih, kalih niku, kalih niku, kalih niku. Iku wong waras ta wong gendeng? Waras ta gendeng? Berarti mboro mbambani akeh sing waras, akeh sing gendeng. Sak lurahe. Lho ngaku gak ngaku sampean urip yen modele lak mele-mele dhewe karepmu. Lak gak gelem manut pilihane Gusti Allah. Hoi. Dadekno melarat titik ngono eleh. Protes-protes nang Gusti Allah. Apa sih? Aku salat bendino kok digawe melarat. Lah wong engko gak tau salat kok sogeh. Iku rahasiane Gusti Allah. Ketoke wonge digawe sogeh dienakno dhisik. Tapi ku ate diploro ambek Gusti Allah, ate disiksa ambek Gusti Allah. Sampeyan ketoke digawe soro, tapi ate dienakno ambek Gusti Allah, ate digawe nikmat ambek Gusti Allah. Aja kaget sampeyan. Contoh yo sak pirang-pirang, ana wong ditumpakno mobil wapi, sak mboro mbambane gak ana sing duwe mobil kaya ngene iku. Wapi dikawal polisi ngarep nguri tiwiu patwal lengkap. Oh disoting wartawan sak pirang-pirang padahal niku kate digowo nang penjara. Koruptor-koruptor iku. Oh ditumpakno mobil wapi pengawalan tate soting TV wartawan kabeh. Tapi kate digowo nang penjara. Ana wong digoncengno gawe sepeda ontel lho, tapi kate dijak nang restoran. Loh, paham? Sampeyan iku sementara digawe gaya urip sepeda ontel. Rungokno rat melarat. Tapi kate digowo nang restoran suwarga. Lek ana wong soge wong gak kenal Gusti Allah digawe soge. Antene tumpakno mobil apik ngono iku, tapi kate digowo nang penjara neraka. Understand? Ngono, alhamdulillah sing melarat ketoke terhibur. Titik. Manuto. Kayak aku sih sebenarnya tahu kamu sayang banget sama aku. Sama kok aku juga sayang kamu. Kayak sama nang dokter lho. Bu. Oni ya. Bokong, moro-moro bokong. Nah, wis kadung ngomong bokong. Bokong dicubles jarum. Sakit napa mboten? Sakit, sama enak-enak lungguh ya. Ora ana wong tekan mburi nggawa jarum terus bokongmu dicubles. Cetus. Mari nyubles wonge mlayu. Ayo mangkel napa mboten sampean? Terima mangkel, ngamuk-ngamuk, godhek sak keneke jotosi wonge. Tapi lapo lek sing nyubles bokongmu dokter, sampean kok gak ngamuk? Doktere kok gak sampean jotosi, ayo. Padahal niku ya lara padha metot-metot kok. Ya padha larae. Nek sing nyubles bokongmu dokter, sampean kok manut, malah mapan. Nganti bokongmu mbok centing-centing no cek enak cublesane kadang wis kadung nyenting lo gak sida dicubles iki gelo tewas nyenting yo ngono iku manut mergo sampean mantep kate waras urip iki kadang-kadang dicubles sampe Gusti Allah dicubles gagal panen yo metot-metot lara bondone sak pirang-pirang panene gagal lara dicubles. Tapi manuto seneng o kate waras sampean mesti barokah urip sampean. Lah sing garakno sampean ngersula kok gak nrimo kok. Kadang dicubles dagang rugi. Yo metot-metot lara manuto enak kate waras. Kadang dicubles pas pengajian disindir, dikenei, ngono lho nggih lurah. Gak gelem dicubles yo gak waras kok. Halo. Karepe dekne iki pengin dadi idola tapi gak keturutan. Kan terus ngaku ganteng barang ngono iku. Lah wong ganteng ana aku tapi kok gak dadi idola ngono karepe ngono. Iku yo pawakan ngono nggih. Pawakanmu yo lurah iku wis. Gak usah aneh-aneh. Wis gak usah pengen dadi penceramah, kok ndak nyaingi aku. Manuto. Halo. Mane? Sampe enak-enak mlaku yo, sesuk. Jalan-jalan. Lah kok moro-moro dipelorot ambek wong srewet. Mangkel mboten. Ya mangkel, tapi kena apa nek sing melorot sampean wis dokter sampean kok gak mangkel. Malah ngewangi melorot kok. Kadang nganti kekamban. Kering ngomong hop hop hop. Aja ombo-ombo. Ya Allah. kemanut yang ngono iku. Ayo dipikir ta. Wong moro dokter iki lho. Kate dilorot, kate dicubles, ngono iku lho gelem ngantri. Pikiren. Ngantrine suwe kadang ngenteni 2 jam durung buka praktek. Gelem ngantri sak suwe-suwene. Padahal mek trimo kate dilorot karo dicubles, mari dilorot seret bles cus. Ngono ku sik takon, telas pinten? Ya Allah. Mulih sik ngomong matur suwun. Niki kualik to, mestine sing ngomong kelas teni yo sing nyubles to. Mundene sing mloro. Ayo coba urip kita pakai filosofi itu dalam hubungan nanggone Gusti Allah, mesti barokah uripe. Moga-moga wonten manfaate sing kula aturaken. Moh kon tambah neh moh. Yo moh. Emoh. Yo kurang yang ngundang omane. Undang omane gak repot wis. Pengen gak ngantri yang ngundang lurahmu. Ngono lho. Kae salah khilaf kula nyuwun ngapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula wangsuli. Sakniki yen ningali gebyare, ningali siare, ningali penampilane Islam dereng terasing. Dereng dianggap aneh. Malah rame kok sakniki. Sholawatan ten pundi-pundi rame.